Sebagai seorang ibu, soal kenyamanan itu nomor satu. Makanya aku tuh paling gak suka kalau mencium bau yang gak sedap dalam rumah. Jangan takut Bu, karena sekarang ada AC Sharp dengan teknologi plasma cluster yang efektif menghilangkan bau. Plasma cluster hanya dari Sharp. Cuaca zaman sekarang pengaruh ya buat kesehatan, karena gampang banget datengin virus dan penyakit. Tidak usah khawatir, pakai saja air purifier Sharp dengan teknologi plasma cluster yang efektif melumpuhkan virus. Plasma cluster hanya dari Sharp. Kata mama, supaya cepat besar, makananku harus yang bergizi, sehat, dan segar. Tenang saja, karena ada lemari es Sharp dengan teknologi plasma cluster yang menjaga kesegaran makanan. Plasma cluster hanya dari Sharp. Klik plasma cluster hanya dari sharp.com.